sayang setiap waktu. Tapi semua itu kini telah berlalu. Setelah kau dapatkan semua impianmu dengan alasan orang tuamu berpura-pura tak berikan restu. Tapi kini ku tahu apa maumu, bahwa itu adalah sandiwaramu. Selamat tinggal kau masa laluku. Ku kan pergi untuk melupakanmu. Selamat tinggal kau yang menyakitiku. Ku temukan yang terbaik untukku. Bukan.